Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala lana syahrul Ramadan syahrul ayyam syahrul mubarak alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah war rahman 'allamal insan 'allamal Qur'an wa 'allamahul bayan. Wa ashhadu anna Muhammadan abdu rasuluhu al-mab'utsu wal jan. Allahumma fasalli wa sallim wa barik 'ala sayidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladhi jahadu fi kulli midan. Surakallahu maulana al-azim wa suraka rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minas syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pemirsa TVRI dimanapun anda berada, shaimin shaimat rahimakumullah. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Rabbi di pagi hari yang indah ini. Setelah kita bangun sahur, tadi malam kita taraweh, dan kemudian kita tadarus. Indah betul hidup ini. Bersyukurlah bahwasanya kita masih bertemu dengan Ramadan yang Allah sediakan khusus untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kesempatan yang sangat sangat paling-paling indah untuk kita, kesempatan untuk berzikir, kesempatan untuk minta ampun pada Allah, kesempatan untuk membuat deposito-deposito yang sangat indah untuk hidup kita di akhirat nanti. Semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang berbahagia dan juga ibu-ibu dari Majlis Ta'lim Darussalam Cibubur pimpinan Ibu Hajjah Dewi, dan juga Majlis Jikir An-Nisa Nurussalam Bandung pimpinan Ibu Hajjah Uis, dan juga tim kasidahnya dan semuanya di pagi hari ini. Insya Allah kita semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sumu tasihu, berpuasalah karena puasa itu sehat insya Allah. Dan di pagi hari ini alhamdulillah kita kembali dengan ustaz kita yang sangat kita cintai, Kiai Haji Mujib Hudori LC. Apa kabar Kiai? Alhamdulillah sehat. Anwar subhanallah nur Allah subhanahu surur. Amin. Kiai halak alhamdulillah khair wa afiyah. Amin amin. Alhamdulillah Kiai ini sehat ya. Dan kemudian bukan juga doanya. Ya amin sama-sama. Ibu juga doa berdoa. Kita saling doa mendoakan, amin, apalagi amin. Kiai ini kan sumber ilmu ya. Insyaallah kita rindu-rindu kita bisa lihat di TV TVRI. Amin Allahumma amin. Baik, ibu-ibu sekalian, tema pada pagi hari ini adalah surga merindukan empat golongan manusia. Empat golongan manusia yang kayak apa? Ciri-ciri khasnya, tanda-tandanya yang empat golongan itu. Kita dengarkan penjabaran yang akan dibacakan, disampaikan oleh guru kita Kiai Haji Mujib Hudori. Kami persilakan Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu istitsmaman li ni'matihi wa istislaman li 'izzatihi wa isti'saman min ma'siyatihi wa istihfazan min 'adzabihi wa inqadhihi. Wa asta'inuhu faqatan ila kifayatihi innahu la yadhillu man hadah wa la ya'illu man adah wa la yaftaqiru man kafah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Allahumma salli wa sallim khatami rusulillah wa imami anbiya'illah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa ayyadahu wa man walah amma ba'd. Faya ayuhal hadirun, pemirsa TVRI Nasional di mana saja anda berada, terutama jamaah Majlis Ta'lim Darussalam dan Majlis Zikir An-Nisa Nurussalam, serta saudara-saudara seiman dan seagama di studio TVRI ini. Wa akhussu tawqiri wa ihtirami ila hadratil mukarram wal muhtaram wal waqar Bapak K.J. Ahmad Ar-Rifai, mata'anallahu bikuri hayatihi. Mudah-mudahan panjang umurnya, amin, sehat badannya, amin, manfaat ilmunya, amin, dan sanggup menjalankan tugas, amin, sebagai juru dakwah, amin, sebagai hamba Allah, khalifatullah fil ardi, amin, dan kita semua sebagai warga negara yang baik, serta, amin, sebagai umat Islam, hamba Allah. Kewajiban kita adalah menyembah Allah, mengabdi kepada Allah, terutama kita sekarang berada pada bulan Ramadan, puasa. Pada bulan puasa Ramadan. Bulan suci, bulan yang penuh dengan rahmat Allah, bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan di mana jika kita umat Islam menjalankan tugas puasa di bulan Ramadan, maka kita akan dibebaskan daripada siksa api neraka. Amin. Alias masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pengen masuk surga? Pengen masuk surga? Insyaallah. Orang yang Islam, yang beriman, siapapun dia, ditanya pengen masuk surga apa tidak, jawabannya pengen. Padahal surga juga itu sudah menanti-nanti kok. Surga itu menanti-nanti kita umat Islam. Dalam hadis tentu dari baginda Rasulullah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafarin. Surga itu rindu kepada empat golongan manusia. Rindu. Rindu itu bagaimana sih? Kan kita pernah kangen, merasa kangen, rindu, pengen berjumpa, apalagi kepada orang yang kita cintai, guru kita yang kita cintai, lama gak ketemu, rindu sama guru. Apalagi orang yang kita sayangi, nyaah gitu ya, sono, yang kita apa, dede, yang kita cintai, yang kita sayangi gitu. Nah surga itu berarti cinta kepada empat golongan ini. Karena cintanya surga kepada empat golongan ini, sehingga surga itu rindu. Ayo dong, kapan kita berjumpa? Ayo masuklah kemari. Aku kasih nikmat. Aku kasih makan. Aku kasih minum. Aku kasih buah-buahan yang belum pernah kalian jumpai di dunia. Belum pernah kalian makan di dunia. Belum pernah kalian minum di dunia. Yang laki-laki ditawari bidadari. Hurun in. Bidadari yang cantiknya tidak ada yang, tidak ada perumpamaannya di dunia. Lady Day kalah dengan bidadari. Apalagi yang model begini. Mohon maaf. Di surga gak ada yang model begini. Surga itu gak ada yang jelek, namanya surga tempat yang indah. Ya, macam-macam nama surga itu. Ya, ada Jannatul Firdaus, Jannatul Ma'wa, Jannatul Na'im. Sakol neraka. Nah, ya, surga itu indah, mewah, pintunya macam-macam. Ya. Kemudian kamarnya juga bermacam-macam. Seindah-indahnya, sehebat-hebatnya hotel, ada WC-nya enggak? Ada toiletnya enggak? Ada. Di surga tidak ada. Karena toilet, WC itu tempat membuang kotoran. Di surga enggak ada yang kotor-kotor. Bagaimana? Jangan ditanya bagaimana, karena surga itu kata Allah dalam hadis qudsi, "A'dadtu li'ibadiyas salihin." Allah. "A'dadtu li'ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar." Allah. Aku sediakan bagi hamba-hambaku yang soleh apa-apa yang belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah terdengar oleh telinga, dan juga belum pernah terlintas dalam hati manusia, yaitu surga. Sekali lagi saya mau tanya, pengen masuk surga? Pengen. Jadilah salah satu empat golongan. Syukur-syukur kita menjadi empat-empatnya itu. Empat golongan yang dirindukan surga itu apa saja sih? Yang pertama, talil Quran. orang yang selalu bertilawah Al-Quran, selalu membaca Al-Quran. Terutama kita sekarang ada pada bulan Ramadan. Quran itu kalau bahasa Betawinya gacoannya. Kojok. Tumbuh oleh tutup. Quran dan Ramadan sejoli. Kenapa? Al-Quran diturunkan di bulan suci Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan itu bulan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran sebagai petunjuk bagi umat manusia, dan penjelasan-penjelasan daripada petunjuk itu serta pembeda antara yang hak dengan yang batil. Tahlil Quran, orang yang membaca Al-Quran dengan tartil, orang yang membaca Al-Quran dengan tajwid, atau yang membaca Al-Quran hanya tabarukan saja, ingin mendapatkan keberkahan daripada Al-Quran walaupun kurang-kurang fasih dikit, tidak masalah. Yang penting ayo baca Al-Quran di bulan suci Ramadan ini, syukur-syukur bisa menghatamkan. Amin. Paling tidak minimal satu kali khatam di bulan suci Ramadan, syukur-syukur dua kali, syukur-syukur 10 kali, sehingga 3 hari kita khatam sekali, syukur-syukur setiap hari khatam 30 juz. Apa bisa? Kenapa tidak? Dulu Kiai, ada tokoh NU bernama Kiai Haji Utsman Abidin. Beliau itu kalau bulan Ramadan bisa menghatamkan Al-Quran sehari semalam 2 kali. Pagi sampai sore menghatamkan Quran 30 juz, nanti trawehnya juga pakai khatam Quran. Apa bisa? Bisa. Kebetulan beliau apal Quran. Kalau kita ini kan kalau bulan Ramadan mulai mencari masjid yang proses sholat terawihnya cepat. Biasanya begitu. Ayo terawih yuk, kemana? No, masjid baru no. Al-Muhajirin. Berbondong-bondong ke masjid Al-Muhajirin. Iya, makanya saya sebut kan. Al-Muhajirin. Begitu sampai masjid Al-Muhajirin, setelah Isya, MC memberikan pengumuman. Kaum muslim muslimat yang saya muliakan, perlu menjadi pengetahuan bagi kita sekalian dan menjadi maklum adanya sholat taraweh di sini 20 rakaat. Akhirnya pada kecewa, ya 20. Nyari yang 8 dong, cepat selesainya katanya. Akhirnya lari ke masjid At-Taubah. Setelah Isya besok malamnya, ya, itu setelah Isya MC memberikan pengumuman tarawih di sini 8 rakaat. Kata jamaah alhamdulillah. Tapi belum putus di situ, masih koma itu. Akan tetapi sebelum tarawih ceramah 1 jam dulu. Wah, ini lebih lama lagi nih katanya. Nyari masjid yang sholat terawihnya 8, yang tidak ada ceramahnya, kemana ya? Coba-coba deh ke Istiqlal katanya. Besok malamnya lagi ke Istiqlal berbondong-bondong. Istiqlal kan masjid nasional, ada yang kelompok 20, ada yang 8. Yang 8 pulang duluan kan gitu. Ikuti deh ya, pokoknya ayo deh, pokoknya ntar kalau 8 kita pulang katanya. Begitu selesai Isya, ba'diyah langsung as-shalatu sunnatut tarawih rakaataini jami'atan rahimakumullah la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Setelah waladzolin amin, namanya masjid Istiqlal, rata-rata imamnya hafal Quran. Dibaca dah itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kata jamaah tadi, astagfirullahaladzim. Ini mah kapan kelarnya? Al-Baqarah dibaca katanya. Jadi kalau kita ini punya sifat malas, ya akhirnya kita enggak jadi ibadah, padahal ini Ramadan, kata orang Arab, fursah zahabiyah, kesempatan emas. Kapan lagi? Kalau Rajab itu bulan Allah, Syaban itu bulan Nabi, Ramadan bulan kita sebagai umatnya. Rajabu syahrullah wa Syabanu syahri wa Ramadanu syahru ummati. Panen pahala kita di bulan suci Ramadan ini. Amin. Amin. Ya Rabbal, namanya saja Ramadan kok. Pahala kita dapat, dosa kita dibakar semua oleh Allah berkat bulan suci Ramadan. Jangan salah. Ra mim dot alif nun. Ramadanu artinya pembakar dosa. Jangan salah nyebut, salah tulis. Kadang ibu-ibu ini salah sebut, salah tulis. Di spanduk-spanduk kita lihat marhaban ya Ramadan. Pakai dal Ramadan. Padahal kalau pakai dot Ramadan itu pembakar dosa, kalau pakai dal Ramadan itu artinya orang yang punya penyakit mata. Yang hampir bengkak, yang belekan. Kadang-kadang ibu-ibu di majelis taklim menjelang Ramadan teriak-teriak, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Selamat datang, matanya bengkak. Ya, harus benar kita nyebut Ramadan. Ramadan. Ramadan. Ramadan. Bulan pembakar dosa. Itu ini kan kadang-kadang kita juga ya, yang namanya orang awam nyebut semaunya saja. Padahal Arab itu sensitif, Bu. Makanya kalau kita jadi ustaz di Arab itu melalui seleksi yang cukup ketat. Iya. Cek, ya harus bisa ini, bisa itu. Bisa nulis, bisa ngomong, bisa ceramah dengan bahasa Arab, hafal sekian juz, sekian ratus hadis. Nah, kalau tempat kita itu yang penting bisa ngajar, ikra, bisa tahlil, ya ceramah satu ayat dua ayat pakai sorban, masuk TV, dipanggil ke sono kemari. Iya. Kalau di Arab itu berat sebagai ustaz itu. Ya, makanya saya juga merasa berat dipanggil kiai, dipanggil ustaz. Ya lumayanlah bau-bau ustaz daripada ustaz bau. Ya kan kalau namanya ustaz itu kan minimal ya fikihnya ya Fathul Qorib. Yeah. Itu kan. Kemudian nahwunya ya Jurumiyah, harus ngelotok di luar kepala itu. Kemudian sorobnya ya Al-Amsilah Tasrifiyah, itu kan. Kemudian tafsirnya ya minimal Khatam Jalan Lain. Itu minimal Jalan Lain, bukan Jalan Lain, Bu. Kemudian Tauhidnya ya Aqidatul Awam, kan gitu, minimal apal itu kan. Ya kan. Abda'u bismillahi warrahmani wabirrahimida imil ihsani walhamdulillahil qadimil awwali al akhiril baqi bila tahawuli thumma salatu wassalamu sarmada ala nabi khairi man qad wahada wa alihi wa sahbihi wa man tabi' sabila dinil haqqi ghairi mubtadi. Begitu, itu dulu waktu di pesantren. Asik ya. Abda'u bismillahi warrahmani wabirrahimi da'imil ihsani. Ini majlis taklim nenek-nenek. Di kampung saya begitu lagunya. Kalau lagu perjuangan beda. Abda'u bismillahi warrahmani reng-reng-reng wabirrahimi da'imil ihsani reng-reng-reng walhamdulillahil qadimil awwali reng-reng al-akhiri bila tahawuli reng-reng. Bisanya tereret itu dong. Biar gak terasa kita puasa gitu. Iya. Tahu-tahu kan maghrib nanti kan gitu. Ayo Quran kita baca. Ini kesempatan emas. Dosa kita dibakar oleh Allah, pahala kita dilipat gandakan oleh Allah, amal ibadah kita diterima oleh Allah, sehingga selesai Ramadan kita diibaratkan kain putih yang tidak ada noda sedikit pun. Atau ibarat bayi yang lahir dari kandungan ibu, punya dosa enggak? Kagak punya dosa, anak kecil enggak punya dosa. Jadi begitu Ramadan selesai, enggak punya dosa, bebas kita dah. Bebas. Kemudian diajarkan acara halal bihalal. setelah kita menjalin hubungan kepada Allah, jangan lupa hubungan kepada sesama manusia harus baik juga. Rawat ini Ramadan sampai nanti ketemu Ramadan tahun depan. Gitu, habis ya. Lebaran, habis Lebaran baca Qurannya berhenti. Baca Quran, ya jangan terus. Membaca Al-Qur'an. Qur'an itu mukjizat, Bu. Bukan keramah, bukan. Mukjizat. Mukjizat itu lebih daripada karamah. Iya. Mukjizat terbesar yang diberikan oleh Allah kepada Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umatnya itu Al-Qur'anul Karim. Kita baca di rumah, rumah itu akan bercahaya, bersinar. Kemudian penghuninya merasa lega. Kampung juga itu merasa rahmat Allah itu benar-benar mengayomi kalau ada majelis Quran itu. Makanya pemerintah menggalakkan maghrib ngaji itu bagus itu. Kita dukung. Nah, kalau maghrib joget-joget kita tolak. Alhamdulillah maghrib ayo ngaji. Ya kan? Subuh ngaji. Zuhur ngaji, asar ngaji, apalagi berada di bulan Ramadan ngaji terus Quran dan Quran. Konon katanya kayak ya kalau ada orang rumah yang dibaca di dalamnya baca Quran kelihatan dari planet lain seperti cahaya bintang luar biasa. Ini dikaji secara ilmiah itu, dikaji secara ilmiah. Rumah yang Al Quran dibaca di dalamnya nggak usah banyak-banyak, Al Baqarah saja, Al Baqarah. Ayat kursi saja, Al-Kursi kan di Al-Baqarah kan ya, itu, Baqarah, ya. Itu setan tidak mendekati rumah itu selama 3 hari. Satu kali ayat kursi, 3 hari gak dekatin rumah kita. Berarti kita membaca ayat kursi itu 3 hari sekali saja. Kalau tujuannya hanya itu. Iya. Tapi kalau tujuan lebih daripada itu, oh tiap hari kita baca itu. Ya, tiap hari kita baca walaupun tidak banyak, yang penting rutin. Ahabbul a'mali 'indallahi adwamuha wa in qalla. Seindah-indah atau yang sebaik-baik amal ibadah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang rutin walaupun sedikit, yang berkesinambungan walaupun sedikit. Daripada sekali waktu kita baca Al-Quran khatam, sehari khatam, besoknya enggak baca-baca. Tiduran aja. Tiduran aja. Nah, orang yang sering membaca Al-Quranul Karim itu dirindukan oleh surga. Karena surga itu tempat suci, tempat kebaikan, tempat keberkahan. Quran itu suci, Quran itu baik, Quran itu berkah. Orang yang membaca Al-Quran berarti menjaga keberkahan itu, menjaga kebaikan itu, dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, Al-Qur'an. Wa hafizil lisan. Ini orang yang nih menjaga lidahnya. Wah, ini. Bukan berarti lidah dikunci begitu. Mulutnya dikunci. Yeah. Bukan. Maksudnya jangan ngomong kecuali yang baik. Yeah. Jangan berkata-kata yang menyakitkan orang. Jangan mengucapkan ucapan yang menunjukkan kekesalan hatinya, kebencian kepada orang, kedengkian kepada sesama, apalagi suudzon kepada Allah. Nah, ini dalam rangka menjaga nilai Ramadan kita ini. Banyak orang yang berpuasa, berlapar-lapar, berdahaga, dia haus, capek, tapi tidak mendapatkan pahala puasa. Puasa hanya mendapatkan rasa capek itu tadi dan lapar dahaga. Kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'athash. Betapa banyak kata Nabi orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan bagian daripada puasa itu kecuali lapar dan dahaga. Puasa iya, ngomongin orang iya. Tapi ngomongin orang enak, kayak apalagi yang enggak tuh, yang jelek-jelek. Oh, kayaknya setan ngebubuin itu ya. Iya, asyik. Sampai hatam tuh biasanya tuh. Kalau tanpa kita sadari. Iya, tanpa disadari. Tanpa disadari. Iya. Nah, oleh karena itu kita kan dianjurkan oleh para ulama sering-sering kumpul-kumpul lah. Bukan para ulama saja, Nabi pun menganjurkan kita agar kita sering kumpul berjamaah supaya mendapatkan nasihat. Watawasau bil haqqi watawasau bis sabri. Ya, kadang kita sering lupa. Makanya kita dianjurkan sering untuk memperingati hari besar Islam, memperingati maulid Nabi, memperingati Isra Mi'raj, memperingati nuzul Quran, karena kita sering tidak ingat. Ngomong enak asik, enggak taunya, oh hati-hati. Nanti di akhirat termasuk orang yang bangkrut. Iya, muflis. Muflis. Bukan mukhlis, bukan muflis. Iflas. Bangkrut dia. Padahal juga sholat iya, puasa iya, pahalanya di bawah si pulan yang diomongin. Si pulan punya dosa, ini masih kurang juga, akhirnya dosanya diambil dia. Kan bangkrut akhirnya. Tekor. Besar pasak daripada tiang. Orang kalau pedagang kan gitu, kalau bangkrut itu kan modalnya habis. Modalnya habis. Modal habis. Kalau berkah, orang dagang itu kan yang datang beli, yang beli datang. Itu berkah. Sing teko tuku, sing tuku teko. Berkah dagangan kita. Kalau bangkrut, sing teko ora tuku-tuku, sing tuku ora teko-teko. Yang datang kagak beli, yang beli kagak datang, bangkrut. Nah kita pun demikian, hidup dalam beragama kita itu harus tahu bagaimana kita beruntung, kapan kita bangkrut. Jangan kita anggap puasa kita hebat, ditambah qiyamul lail, tahajud, Quran, ditambah apa, sedekah, tapi masih ngerumpi juga. Ngomongin orang. Iya. Itu pertanda hatinya gak beres. Orang kalau hatinya gak beres kan, siapa aja dianggap salah sama dia. Iya. Ustadz lewat dikatain, ya tuh Ustadz, sorbannya miring. RT lewat dikatain, RT perutnya gede banget. Ada saja yang ngomong. Iya. Tuh Pak Haji rajin ke masjid, iya. Tapi peliknya 17 iblis. Ada saja, padahal ada, udah baik ke masjid. Iya. Itu orang mah rajin bantu, iya. Tapi kenapa? Enggak pernah sholat. Nah, saking rajinnya ngomongin orang, pakai dicatat, pakai episode. Masya Allah. Masya Allah. Dijadwal dia. Dijadwal. Allahu Akbar. Na'udzubillahi min zalim. Ingat, bahwa lisan itu pedang. Pedang kita itu, lisan kita itu. Kita nyakitin orang, kita udah lupa. Yang kita sakitin masih ingat. Masih ingat, ya. Sehingga orang Arab mengatakan, laqad yurja li jarhis saifi bur'uhu wala bur'a lima jarhal lisanu. Faham? Ya. Kalau kita awam dengan Arab kan begini jadi. Seperti orang di daerah Jawa sana dengerin lagu Umi Kulsum, dia khusyuk, dianggapnya kasidahan. Padahal lagu-lagu cinta. Umi Kulsum bilang, falyakun layluna layluna layluna tawilan tawila. Kita nyebut Allah. Fakathirul liqa'ikana qalila. Allah. Padahal ini cerita tentang pengantin baru malam pertama. Iya. Terkadang kata orang Arab itu, kalau pedang melukai tubuh masih ada harapan sembuh, tapi kalau lidah menyakiti hati, kemana obat tidak dicari. Ini saudara yang saya hormati, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati lisan. Hafizul lisan, menjaga lisan, apalagi dalam rangka menjaga eksistensi pahala puasa dan ibadah kita di bulan suci Ramadan kali ini. Jadi ibu ada yang sampai sini, sampai dua ini ada yang bertanya, silakan. Kalau nggak ada yang bertanya, kita lanjut yang ketiga. Okay. Saudaraku yang saya hormati, para shaimin dan shaimat di mana saja anda berada, taqabbalallahu minna minkum siyamana wa siyamakum. Yang ketiga, yang dirindukan pula oleh surganya Allah Subhanahu Wa Taala adalah wa mut'imil ji'an. Orang yang memberi makan kepada orang yang lapar. Ya. Orang lapar itu siapa? Orang miskin. Orang kelaparan, tertimpa musibah, dan orang yang berpuasa. Itu kan lapar juga. Iya. Enggak ada orang puasa kenyang gitu. Lapar. Yang memberi makan kepada orang yang berpuasa itu akan dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Terutama ya kasih buka kepada orang yang berpuasa, pahalanya luar biasa. satu orang kita beri makanan berbuka puasa, pahala kita sama pahala orang yang berpuasa itu. Baik, marilah kita bertasbih. Pada saat kita sering memberi makan kepada orang lain, kita kenyang sendirian, tetangga kita enggak makan. Kita milih-milih jenis beras yang kualitas tinggi, tapi orang lain boro-boro kualitas tinggi, cari-cari di sampahan untuk makan. Marilah kita bertasbih. Subhanallah. Subhanallah walhamdulillah. Pemirsa dan ibu-ibu jemaah Nurus Salam yang bahagia, di pagi hari ini kita mendapatkan ilmu yang begitu indah. Walaupun kita kadang-kadang sambil tertawa, tapi mendapat ilmu yang begitu tinggi. Rindu surga atas empat golongan manusia. Tadi sudah kita dapat ta'alil Quran, hafizil lisan, yang ketiga adalah mut'imul ji'an, memberi makan pada orang yang lapar. Dan tentu saja ini sangat-sangat-sangat kita prihatin. Jangan pun orang lain, barangkali saudara-saudara kita, kalau kita SMS, kita telepon, ada yang gak makan. Kita kadang-kadang tidak peduli. Kita makan kebab, kita makan segala macam makanan-makanan yang lezat. Steak, beef steak, sirloin steak. Wah, padahal saudara kita boro-boro makan genjer lagi. Campur, emang enak, tetapi kan luar biasa. Kira-kira seperti itu, Kiai. Iya, silakan Kiai lanjutkan. Iya. Jadi surga yang penuh dengan kenikmatan itu, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, merindukan orang yang dermawan, orang yang sosialnya tinggi, orang yang peka, sensitif terhadap lingkungan. Orang yang dermawan itu yang sering memberi, bahasa Jepangnya nyah nyoh. Iya kan? Iya. Ada orang puasa, nyoh. Ada anak yatim, nyoh. Bangun masjid, nyoh. Ustadz pulang ceramah, nyoh. Nah ini, dermawan dia. Tidak sayang sama titipan Allah itu. Kenapa? Rizki kita yang hakiki itu yang masuk ke perut kita. Yang kita tabung di bank, di bank ini, bank itu, bank Miun, bank Amingan, bank Udin, belum tentu untuk kita. Yang kita belikan sawah berhektar-hektar, belum tentu untuk kita. Bisa untuk pewaris kita, itu pun mereka kadang bisa tidak memiliki atau tidak mewarisi, mungkin karena surat meluniatnya enggak beres dan begitu selanjutnya. Yang kita belikan rumah, belum tentu untuk kita. Yang hakiki untuk kita di dunia, itu yang kita makan. Nah yang untuk kita di akhirat, yang kita berikan itu pahalanya nanti menjelma menjadi rumah di surga, celengan. Iya, menjadi hotel di surga nanti, menjadi tempat apa kita nanti kalau di Siratul Mustaqim itu, kalau kita rajin sedekah gitu, ya kita akan cepat itu lari kita itu di Siratul Mustaqim. Ya, rezeki yang kita dermakan itu yang akan menjadi deposito tadi kata Pak Kiai Rifai, deposito akhirat. Ini kadang-kadang kita kan untuk dunia ini kadang melupakan akhirat. Untuk deposito dunia kita bila-bilain, ya kita tabung itu untuk asuransi jiwa, asuransi kecelakaan, asuransi ini dan itu, asuransi rumah bangunan, beli kendaraan, dibila-bilain walaupun kredit tiap bulan bayar, padahal semua itu kendaraan dunia untuk akhirat. Korban aja seumur-umur kagak dilaksanakan, padahal itu kendaraan akhirat. Untuk dunia kadang kita kredit untuk akhirat, padahal kredit juga bisa korban sekarang. Ya kan, ya. Untuk rumah di akhirat perlu kita ya perhatikan itu. Kita beri makan kepada orang yang berpuasa, pahalanya luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang lapar yang tertimpa musibah, kita kasih makan. Jadilah kita orang yang zaki. Zaki itu sensitif, cerdas, peka. Kalau ada tetangga kita sakit, tidak perlu mereka atau dia itu teriak-teriak, tolongin saya lagi sakit. Tapi kita langsung tengok, kasih obat, ya, minimal air putih, baca Fatihah. Loh, apa bisa? Oh, itu bisa itu. Apalagi air zam-zam. Air zam-zam, baca Fatihah, waladolin amin, tiup, suruh minum, insya Allah sembuh. Amin. Paling tidak menjadi sugesti. Jangan orang yang sirik sama tetangga, begitu lihat tetangganya sakit, wah, parah ini, bisa mati. Ya. Akhirnya pikiran dia, bukan menyembuhkan tapi mematikan. Dari apa? Kata-kata juga kan itu. Ya. Ada kaitannya dengan wahafidul lisan. Itu saudara, kalau ada tetangga yang sedang lapar, jangan sampai dia teriak-teriak, apalagi sampai demo ke Pak RT. Pak RT, saya warga Pak RT kok kelaparan, bagaimana ini? Jangan. Tapi diperhatikan. Baik. Kalau dia itu dalam keadaan payah, dibantu rame-rame. Begitu. Ini Islam. Alhamdulillah. Baik, sampai tiga tadi, ada yang mau bertanya? Sampai mutimul jian? Asik, saking asiknya, jadi saking asiknya. Nah, jadi bukan anu, saking laparnya. Oh, saking laparnya. Baik, kita lanjutkan selanjutnya mengenai makan. Orang kan kalau puasa itu ya, puasa kan kita suka ngundang buka puasa ya, memberikan makanan kepada orang yang berpuasa, kan dapat pahalanya seperti puasa mereka, tidak mengurangi pahala. Iya. Itu luar biasa ya. Kalau itu hitungan manusia, apa iya gitu ya. Padahal Allah sudah menyediakan demikian. Tapi memang banyak juga yang segen-segenan juga sih ya. Iya. Bikin kolok wangi benar, tetangga enggak dikirimin gitu ya. Iya. Gimana tuh? Oke. Iya. Nah, perlu kita ketahui bahwa kita sebagai manusia adalah khalifatullah fil ardi. Boleh kita mempunyai ini dan itu, dunia kita kuasai, harta kita miliki, tapi jangan dicintai. Sehingga kita menjadi orang yang dermawan itu, tidak pelit. Artinya apa? Orang yang pelit itu berarti dia mencintai dunia. Dianggapnya dunia ini kekal, hubung dunia. Wah, nanti kalau saya berikan dia, nanti saya bagaimana? Nanti kalau ini kolek dua mangkok, satu kasih dia, nanti untuk malam nanti saya makan apa? Iya, anak saya pulang kerawang. Nah, bagaimana nanti? Mana nih? Padahal Allah berjanji, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalha wa man jaa bis sayyiati fala yujza illa mislaha wa hum la yuzlamun. Allah, barang siapa yang datang dengan satu kebaikan, artinya yang berbuat baik satu kali, maka akan dibalas oleh Allah 10 kali. Kita kasih mangkok orang lain itu, isinya kolek, satu mangkok maksud saya, itu balasannya 10 mangkok. Yakin gak? Yakin. Wajah-wajah peragu. Kalau yakin, laksanakan itu, buktikan janji Allah. Silahkan, boleh dites. Dites boleh. Kan ada ceritanya, guys. Yeah. Mungkin pernah saya sampaikan, tapi sebagai apa namanya, peringatan bagi kita juga. Rabi'ah al-Adawiyah itu dermawan, Bu, ahli ibadah, perempuan salihah, orang pinter, alimah, waliyullah, waliyatullah, ya, wali perempuan. Tanda-tanda perempuan salihah itu begini, Kiai. Rabi'ah al-Adawiyah itu setiap malam setelah isya itu mendatangi suaminya. Malam ini saya diperlukan apa enggak? Gitu. Iya. Itu perempuan salihah itu. Lapor ya. Nah, ibu-ibu tolong contoh ini Rabi'ah al-Adawiyah. Iya. Yang ada suaminya ya. Itu samperin suaminya bilang, "Mas, malam ini diperlukan apa enggak ya?" Gitu. Walaupun malu-malu dikit, enggak apa-apa. Nunduk ini yang ngomongnya. Nanti suaminya pun akan bilang, kalau enggak ya bilang baik-baik, kalau iya juga bilang baik-baik. Iya, ini kan malam apa namanya, malam Jumat ini gitu ya. Ayo bunuh Yahudi yuk, kan gitu. jangan ah ini malam Lailatul Qadar nih jangan sedih. Malam puasa enggak masalah kan diperbolehkan, Bu. Diperbolehkan. Iya, sedekah malam. Iya, sedekah itu. Pahalanya lebih besar daripada malam-malam biasa. Iya. Ayat turun tentang masalah apa namanya itu Ar-Rafas. Rafas itu bersenang-senang dengan istri. Ini ayat turun ya ketika Sayyidina Umar mengadu kepada Nabi, ya Rasulullah. Ini bagaimana ya Rasul? Saya enggak sanggup kalau sebulan saya ini bertahan tidak hubungan dengan istri. Langsung turun ayat yang berbunyi uhillalakum lailatal siyamir rafatsu ila nisaikum. Allah. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Walaupun serak ya maklumlah lagi puasa. Tapi masih lumayan, Gey. Masih lumayan. Karena saya ini, Bu, beliau pernah menjadi saksi, saya kalau ke Mekah haji atau umroh selalu mendapat kesempatan menjadi imam di Masjidil Haram. Alhamdulillah. Cuman jamaahnya itu hanya rombongan saya. Beliau pernah menjadi makmum saya di Masjidil Haram. Kan saya bilang imam di Masjidil Haram, bukan imam Masjidil Haram, bukan, tapi di. Kenapa? Karena telat sholat jamaah dengan imam aslinya. Dihalalkan bagi kalian untuk bersenang-senang kepada istri-istrimu itu, kata Allah, pada malam puasa boleh. Kalau siang, oh dosa besar. Kalau malam boleh. Ini ayat turun berkaitan dengan apa namanya pertanyaan dari Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, para shaimin dan shaimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beribadah di bulan puasa, terutama memberi makan kepada orang lain, luar biasa. Ya, berbuat baik kepada tetangga, luar biasa. Rabi'ah al-Adawiyah itu selalu memberi kepada orang lain. Dia pengen ngetes satu ayat tadi. Siapa orang yang berbuat baik satu kali dibalas 10 kali. Ada dua tokoh agama silaturahmi kepada Rabi'ah al-Adawiyah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Silakan duduk, Pak. Gak lama kemudian Rabi'ah masuk kamar, keluar membawa dua potong roti. Ini dua orang bisik-bisik. Oh, rupanya roti untuk kita itu. Kita berdua roti dua, atu-atu dah. Gak taunya roti yang dua itu dikasih kepada pengemis di depan rumah. Bingunglah dua orang tokoh agama ini. Masya Allah. Datang lagi kemudian ada orang tetangga bawa nampan. Assalamualaikum. Salam. Ibu Rabi'ah, ada apa? Saya diutus oleh ibu juragan saya. Kamu siapa? Saya pembantunya, Bu. Ngapain kemari? Mau bawa roti, Bu. Untuk siapa? Untuk ibu. Roti apaan tuh? Roti biasa, Bu. Berapa itu? 18, Bu. Untuk saya? Iya, untuk ibu. Gak mau. Bawa pulang lagi. Sumpah demi Allah ini untuk ibu, Bu. Gak mau. Kembalikan lagi kepada juragan kamu. Balik lagi di pembantu kepada juragannya. Ditanya, bagaimana pembantu? Iya, Bu. Udah kau berikan kepada ibu Rabi'ah? Sudah, Bu. Terus bagaimana? Dia gak mau, Bu, menolak. Emang kenapa sih? Gak tahu, Bu. Omong-omong berapa sih roti yang kau berikan kepada ibu Rabi'ah? 18, Bu. Yang dua kau kemanakan? Saya makan di jalanan, Bu. Lapar. Ya. Dikorupsi dua rupanya. Kamu roti pakai dikurangi. Ini saya tambah dua lagi. Genep 20. Awas dikurangi. Siap, Bu. Datang lagi kepada ibu Rabi'ah. Assalamualaikum. Salam. Warahmatullah. Ngapain lagi kemari? Iya, Bu. Ini bawa amanah. Roti, Bu. Untuk saya lagi. Iya, Bu. Berapa? 20. Oh, kalau 20 memang untuk saya. Bingunglah dua orang tadi. Ada apa gerangan? Kami berdua kemari. Ibu keluar bawa dua potong roti. Bukan ibu berikan kepada kami, tapi ibu berikan kepada pengemis. Datang roti 18, ibu tolak. Begitu yang datang 20 jumlahnya, ibu terima. Ada apa gerangan? Rabi'ah menjawab, benar Bapak, hari ini saya tidak punya makanan apapun melainkan dua potong roti. Saya malu, masa bapak-bapak terhormat ini saya berikan hanya dua potong roti sih. Akhirnya dua-duanya saya sedekahkan kepada pengemis dengan tujuan mudah-mudahan langsung dibalas seketika oleh Allah sesuai janjinya, man jaa'a bil hasanati falahu asru amsalihah. Barang siapa berbuat baik satu, dibalas 10 oleh Allah. Dua-duanya saya berikan, mudah-mudahan datang balasan 20. Datang cuma 18, kan kurang 2. Gak bisa dibohongi ayat Quran itu, Bu. Gak bisa. Silakan praktekkan ini di bulan suci Ramadan. Kalau kurang yakin, ini kan cerita fakta, nyata, bukti sebagai dalil ya bahwa Al-Quran tidak pernah bohong. 1:10. Kalau kurang yakin, tes. Saya siap menerimanya. Itu. Jadi wa mut'imul ji'an, memberi makan kepada orang lapar termasuk kepada orang yang berpuasa, itu pahalanya luar biasa. Dulu waktu di kampung-kampung itu kan, ya mudah-mudahan sekarang masih ada semacam itu, habis tarawih banyak makanan. Nanti apa menjelang sahur si makanan, buka puasa bersama juga ada tiap hari di masjid-masjid. Amin, luar biasa. Berkah puasa ini, dan keberkahan puasa bukan hanya dirasakan oleh orang-orang Islam, tapi seluruh makhluk luar biasa merasakan keberkahan bulan suci Ramadan. Orang Cina, orang Belanda, orang Amerika, orang Inggris, semua merasakan keberkahan bulan suci Ramadan. Perputaran ekonomi ini pesat sekali di bulan suci Ramadan. Hidup dunia ini dengan berkah bulan suci Ramadan. Yang keempat. Kan ada empat, Pak Bu? Ya. Pertama, Tahlil Quran. Orang yang membaca Al-Quran. Insya Allah baca, Bu, ya? Ya. Sanggup? Khatam? Sehari sekali? Belum ya, Bu? Ya paling tidak satu kali sebulan, bulan Ramadan ini. Yang kedua, orang yang menjaga lisan, ya, hafidhil lisan, menjaga lisan. Lisan ini kan tidak bertulang, dibolak-balik ke kanan kiri, atas bawah, muter-muter kanan kiri, bisa bahagiain orang juga bisa dengan lisan, nyakitin orang juga bisa dengan lisan. Hanya dengan kata-kata orang bisa marah dengan kita. Hanya dengan kata-kata pula orang bisa tunduk salut kepada kita. Dan kemudian yang ketiga adalah wa mut'imul ji'an, memberi makan kepada orang lapar. Yang terakhir nih, yang kita semua termasuk di dalamnya, laki perempuan tua muda besar kecil, pejabat rakyat jenderal kopra kaya miskin orang kota orang kampung, yaitu wasaimina fi syahri ramadan, orang-orang yang sedang berpuasa di bulan suci Ramadan itu juga dirindukan oleh surga Allah Subhanahu wa taala. Tidurnya saja ibadah, naumus saimi ibadatun wasumtuhu tasbihun. Tidurnya orang puasa ibadah, diamnya membaca tasbih. Bagaimana kalau dia membaca Al-Quran? Bagaimana dia memberikan nasihat? Bagaimana dia menyebut nama Allah? Bagaimana dia bertasbih, bertahlil, berzikir? Tentu lebih dahsyat, luar biasa dahsyat daripada pahala yang kita raih itu. Diamnya saja tasbih, tidurnya ibadah. Jangan disalahartikan. Mentang-mentang naumus so'im ibadah, tidurnya orang puasa ibadah. Tidur terus. Tidur mulu. Habis subuh di masjid, di musola, di pesantren, pada molor sampai zuhur. Zuhur molor lagi sampai asar. Asar molor lagi sampai maghrib. Habis traweh molor lagi sampai sahur. Ini bukan manusia, bukan, tapi kampret sudah sekalian. Tapi asik itu kalau dilanggar musola pada tidur ya. Tuh asik kedengarannya suaranya. Jadi irama ya, jadi irama. Baiklah ya. Mudah-mudahan pengajian kita ini bermanfaat buat kita, dan kemudian puasa kita pada hari ini lebih baik dari kemarin. Amin. Allahumma amin. Sampai juga kita kepada kesimpulan di pagi hari ini, kesimpulan mengenai surga merindukan empat golongan manusia yang telah kita dengarkan tadi. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita, keluarga kita, umat kita, dan mudah-mudahan kita sampai akhir Ramadan panjangkan umur kita oleh Allah Subhanahu wa taala dalam taat kepadanya. Amin Allahumma amin. Demikian kita dengarkan kesimpulan dari Kiai, kemudian dilanjutkan dengan doa penutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ma'asyiral shaimin was-shaimat rahimakumullah. Para shaimin dan shaimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan puasa kita diterima. Amin. Dikuatkan jasad kita sehingga bisa mengoptimalkan, memaksimalkan ibadah-ibadah kita, baik yang wajib maupun yang sunnah di bulan suci Ramadan ini. Karena Ramadan adalah kesempatan emas yang sengaja diberikan oleh Allah setiap tahun sekali untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan tujuan agar dosa-dosa umat Islam yang selama satu tahun diperbuat, dari dosa kecil maupun besar, dosa disengaja maupun tidak, baik yang rahasia maupun yang jelas-jelasan, itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala berkat bulan suci Ramadan. Akhirnya kita termasuk golongan orang-orang yang sangat-sangat dirindukan oleh surganya Allah yang penuh dengan kenikmatan. Yang pertama adalah tahlil Quran. Jangan lupa kita baca Al-Quran, karena Al-Quran identik dengan Ramadan, Ramadan identik dengan Al-Quran. Rumah yang dibacakan oleh Al-Quran akan berkah, penuh dengan sinar. Orang yang membaca Al-Quran pun akan diberi cahaya Qurani oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga apapun yang dia laksanakan itu selalu mendapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, berkah Al-Quran itu. Kemudian menjaga lisan itu juga wajib bagi kita. Jangan sampai puasa kita sia-sia. Jangan sampai ibadah kita tidak punya arti dan tidak ditulis sebagai ibadah yang diterima hanya gara-gara kita mengumpat orang, menjelek-jelekkan orang. Jagalah lisan kita itu, karena lisan adalah pedang bagi kita sendiri. Kemudian yang ketiga, wa mut'imul ji'an, orang yang memberikan makan kepada orang yang lapar, yang puasa. Kita bersedekah untuk mereka itu, kita peka terhadap lingkungan. Karena manusia itu adalah semua makhluk Allah Subhanahu wa taala yang harus kita perhatikan, harus kita sayangi. Islam ini adalah agama yang rahmatan lil alamin, rahmat untuk alam semesta. Bukan agama pemaksaan, bukan agama penindasan, bukan agama yang sadis, tapi agama yang kasih sayang. Kemudian puasa Ramadan kita, jangan lupa jaga eksistensi pahala supaya sah di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan pahalanya ini mempunyai nilai yang sangat luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. As-sha'imina fi syahr Ramadan, dengan ilmu-ilmu puasa yang kita raih, ayo kita jaga puasa kita. Puasa batin kita, puasa batin kita, maksud saya perut kita puasa, mulut kita puasa, kaki kita puasa, tangan kita puasa, mata kita puasa, seluruh anggota tubuh kita puasa, dan hati kita pun puasa, sehingga kita selesai puasa nanti akan menjadi orang yang penuh dengan pahala, bebas daripada dosa dan noda. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tasbihana wa tahlilana wa tamjidana wa tadarru'ana wa takhashu'ana wa qira'atana wa tamim taqsirana ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna minas su'ada'il maqbulin wa la taj'alna minal ashqiya'il mardudin. Rabbana iftah baynana wa bayna qawmina bilhaqi wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya يا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والعفو منكم والله الموفق إلى أقم الطريق. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.